Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita sampai pada masalah yang ketujuh, masih pada bab yang pertama tentang pendahuluan di dalam as-saum, pembahasan as-saum. Masalah yang ketujuh, dan ini sekaligus masalah yang terakhir dari bab yang pertama, waktu niyati fi saumi wa hukmuha. Waktu berniat untuk berpuasa, kapan waktunya? Wa hukmuha, dan apa hukumnya? Hukum niat di dalam berpuasa. Yajibu 'ala shaimi an yanwiyasyam. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa, meniatkan puasanya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wahya ruknun min arkanihi kama madha. Dan niat puasa itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun puasa sebagaimana yang telah berlalu. Ada berapa rukun puasa? Dua. Yang pertama, yang hafal, menahan diri. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini syarat rukun yang pertama. Rukun yang kedua, niat. Harus disertai dengan niat. Nah, dia niat puasa apa? Dan juga niat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang, ma nawa, apa yang dia niatkan. Kapan niatnya? Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Maka dia meniatkan puasa dari malam pada puasa wajib. Puasa wajib termasuk puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya, puasa nazar, puasa kafarah, dan lain-lain dari puasa wajib, harus berniat dari malam. Kasaumi Ramadan wal kafarati wal qada'i wan nadhr. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa bayar qada, dan juga puasa nazar. Wala qabla al fajri bidaqiqatin wahidah. Walaupun satu detik sebelum fajar. harus diniatkan, harus sudah berniat sebelum fajar, walaupun satu detik sebelum fajar. Kenapa harus meniatkan dari malam? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama ahlul hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya hadis ini mauquf kepada Hafsah atau mauquf kepada Abdullah bin Umar, artinya hanya sampai kepada sahabat, ucapan sahabat. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi mensahihkan. Sehingga berdasarkan riwayat ini harus memalamkan niat pada puasa wajib, walaupun satu detik sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Berbeda dengan puasa sunnah, maka boleh berniat dari siang hari. Sebagaimana akan dijelaskan, faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang berniat puasa di siang hari, walam yat'am syai'an, dan belum makan apapun, belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal-pembatal puasa, lam yujzihu illa fi siyami tatawwu, yang demikian tidak sah kecuali dalam puasa sunnah. Barang siapa yang niat puasa dari siang walaupun dia belum melakukan pembatal puasa, tidak sah kecuali puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, maka boleh dalam puasa sunnah meniatkannya dari siang hari. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurb, selama dia tidak makan apapun atau belum makan apapun dan belum minum sedikit pun dan belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Apa dalilnya bolehnya berniat dari siang hari untuk puasa sunnah? Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, masuk rumah beliau radhiyallahu taala anha. Faqal, dan beliau berkata, hal indakum min syai, apakah kalian memiliki suatu makanan? Faqulna la, maka kami menjawab tidak ada. Qala fa ini idzan shaim. Maka kalau begitu saya puasa. Perhatikan lafaz fa ini idzan shaim, maka kalau begitu saya puasa. Berarti sebelumnya beliau na'am belum ada niat puasa. Tapi ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka beliau berpuasa, berniat berpuasa ketika itu juga di siang hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam suatu riwayat fa'asum dengan fi'il mudhari. Naam. Kalau mungkin fa'ini idzan shaim, kalau begitu saya puasa, mungkin riwayat ini masih ada yang bisa membantahnya. Mungkin bisa jadi sebelum nanya tentang makanan beliau sudah niat puasa. Nah, sehingga ketika tidak ada makanan beliau ingin meneruskan puasanya. Tapi ada riwayat yang lebih jelas, yaitu riwayat fa'asum dengan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yufid al-istiqbal. Fi'il mudhari berfaedah untuk perbuatan yang akan datang. Fa'inni sha'im, fa'asum. Oleh karena itu saya akan puasa. Kalau begitu saya akan puasa. Ini riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwasanya beliau sebelumnya tidak berniat puasa. Tapi karena tidak ada makanan, maka beliau berniat puasa ketika itu juga di siang hari. Ini dalil bolehnya berniat puasa di siang hari untuk puasa sunnah. Dengan syarat apa tadi? Belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah boleh pagi sudah ngopi segelas. Baru jam 8 nanya nasi gak ada, baru puasa. Gak boleh. Karena sudah melakukan pembatal puasa. Disyaratkan di sini belum melakukan sedikit pun pembatal puasa. Tapi perhatikan di sini, subhanallah. Nabi SAW ketika bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan? Lah, gak ada. Subhanallah. Nah, rumah beliau, rumah tangga beliau, di rumahnya tidak ada makanan. Dalam keadaan mereka, istri-istri beliau, tidak ada yang mengeluh. Nah, tidak ada yang mengeluh. Subhanallah. Nah, kalau istri-istri kita sekarang, Masya Allah. Nah, semoga Allah menjadikan istri-istri kita istri-istri yang salehah, mengikuti jejak istri-istri para nabi dan para sahabat. Nah, banyak mengeluh, belum punya ini, belum punya itu, bukan cuma mengeluh makanan, masih mending mungkin kalau mengeluh makanan karena lapar lah, apa yang semisalnya. Ini belum punya ini, belum punya itu, terus tetangganya beli ini, gerendeng lagi. Ini umur fulan udah beli mesin cuci, udah beli kulkas yang bagus mereknya. Al-muhim. Demikianlah dibuat perempuan. Nah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan istri-istri kita orang-orang yang salehah. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Qona'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Tidak mengeluh. Tidak menggerutu ketika sedikit rezeki yang datang. Tidak menggerutu ketika perabotan belum lengkap. Dan seterusnya. Tidak menggerutu ketika penghasilan suami hanya sekian dan sekian. Padahal suami sudah berusaha, ya, berusaha usaha ini usaha itu, dagang ini dagang itu, ya, keluar rumah dan seterusnya. Nah, gak usaha. Ketika hasilnya sedikit, ya, syukuri, ya, syukuri dan sabar dengan rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepadanya. Nah, tidak banyak menggerutu. Ya, suami sehari cuma ngasih 20 ribu, syukuri. Ya, cuma ngasih 15 ribu misalkan, syukuri. Ya, mungkin itu kemampuan suami. Nah, beda kalau suaminya uangnya banyak, ya, makannya daging kambing terus di luar, ya, ngasih ke istrinya 10 ribu. Nah, ini, ya, tidak tepat yang seperti ini. Tapi kalau suaminya pas-pasan, memang itu kemampuannya, sudah berusaha maksimal, hanya segitu, ya, maka isbiru, sabar, disyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, dan jangan meniru gayanya orang lain yang mungkin berduit, ya. Nah, susah kalau kita membandingkan dengan orang yang suaminya itu gaji tetap per bulan, ya, pegawai atau yang semisalnya, atau saudagar atau tajir, ya. Nah, dengan suami yang mungkin penghasilannya pas-pasan, ya, jangan membandingkan dengan yang besar penghasilannya, ya, sehingga seorang wanita akan tertimpa penyakit tidak bersyukur, ya, tidak memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Anda, ya, wahai para wanita, memiliki suami yang saleh, itu sudah rezeki yang subhanallah besar, ya, rezeki yang besar, rezeki yang masya Allah lebih utama daripada harta, ya, suami yang saleh, suami yang memberikan nasihat, bimbingan ketika istrinya salah, ya. Nah, suami yang mengingatkan istrinya dengan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Nah, suami yang saleh ini rezeki yang besar. Ya. Tapi dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah kalian memiliki makanan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, naam, fa ini idan sa'im, oleh karena itu saya berpuasa. Tidak menggerutu, ya Rasulullah, kenapa ini belum ada makanan nih? Ya. Nah, ya. Atau dan beliau pun tidak menggerutu, ya, kenapa makanan enggak diawet-awet misalkan? Ya. Tidak. Apa jawab beliau? Fa inni idzan shaim. Ya. Kalau begitu saya puasa. Ya, subhanallah. Naam. Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma siyamul wajib, ini dalam puasa sunnah, ya. Amma siyamul wajib, adapun puasa wajib, fala yan'qidu bi niyatin minan nahar, maka tidak sah. Tidak boleh bila diniatkan dari siang hari. Fala budda fihi min niyatil lail, dan harus harus pada puasa wajib niat dari malam. Berdasarkan riwayat tadi dan juga berdasarkan riwayat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niat. Kemudian paragraf yang terakhir. Wa takfi niyyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Dan wajib dan cukup, afwan, dan cukup. Wa takfi, dan cukup sekali niat pada awal Ramadan dengan niat berpuasa selama Ramadan. Dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Bolehnya berniat sekali di awal malam Ramadan dengan niat puasa selama Ramadan. Akan tetapi yang seperti ini selama tidak terputus puasanya. Selama puasanya tidak terputus. Kalau puasanya terputus, misalkan sakit, hari ke-10 sakit, dia gak puasa, maka ketika mau puasa lagi, sembuh ya, sembuh, misalkan sakit cuma 3-4 hari, sembuh, kemudian mau puasa lagi, maka berniat lagi. Berniat lagi dengan niat puasa selama sisa Ramadan. Sampai selesai dengan niat, sampai selesai Ramadan. Ini kalau terputus, wajib untuk mengulangi niatnya. Apa dalilnya boleh berniat sekali di awal Ramadan untuk seluruh atau selama Ramadan? Dalilnya hadis tadi di atas. Karena keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm, dan disunnahkan untuk memperbaharui niat setiap hari, itu setiap malamnya. Nah, dan ini yang dirojekan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, bolehnya berniat sekali di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan, dan juga disunnahkan untuk memperbaharuinya di setiap malam, sunnah. Nah, adapun jumhur para ulama, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berpendapat wajib untuk berniat di setiap malam. Nah, wajib untuk berniat di setiap malam. Nah, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Dan yang rajih insyaallah apa yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah. Apa bedanya pendapat pertama dengan pendapat yang kedua? Bedanya dalam satu kondisi ya, ketika seseorang yang berpuasa tidur di sore hari ya, sebelum maghrib ya, kemudian dia bangun di hari berikutnya di siang hari setelah terbit fajar, fajar. Maka bagi pendapat yang pertama tadi yang membolehkan niat sekali, ya, maka puasa orang tersebut ketika dilanjutkan di hari yang kedua sah puasanya. Adapun pendapat yang kedua, maka puasa orang tersebut tidak sah karena wajib untuk memalamkan niat. Nah. Dan kita masuk kepada bab yang kedua. Al-babu thani fil a'zharil mubihati lil fitr. Bab yang kedua uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka. Wa mufattiratis shaim dan pembatal-pembatal puasa. Dalam bab yang kedua ada dua pembahasan. Pembahasan pertama uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Pembahasan kedua tentang pembatal-pembatal puasa. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Al-a'dharul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dhari taliyah. Diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan karena salah satu uzur berikut ini. Al-awwal, uzur yang pertama, al-maradu wal kibar. Sakit dan usia lanjut. Fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Maka boleh bagi yang sakit, yang masih diharapkan kesembuhannya dari sakit tersebut, boleh bagi dia untuk berbuka di siang Ramadan. Wa idza bari'a wajaba 'alaihi qada'ul ayyamil lati aftaraha, dan apabila telah sembuh wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang dia berbuka di siang Ramadan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyamun ma'dudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan hari-hari yang telah ditetapkan, yaitu hari-hari yang telah ditetapkan, dan barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar di perjalanan kemudian berbuka, maka wajib baginya untuk mengqada di hari-hari yang lainnya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan atau mukim di bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau safar kemudian berbuka, maka wajib baginya untuk mengqada di hari-hari yang lain. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu fil fitri huwal maradu alladhi yashuqqu 'alal maridi siyamu bisababih. Dan sakit yang diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka adalah sakit yang disertai dengan rasa masyakkah. Sakit yang disertai dengan rasa berat. Apabila orang yang sakit tersebut berpuasa. Jadi tidak sembarangan sakit. Tapi sakit yang apabila al-marid, orang yang sakit tersebut, akan berat ketika berpuasa. Misalkan akan memperlambat kesembuhannya atau akan menambah parah sakitnya atau yang semisalnya. Nah, adapun sakit-sakit yang ringan, ya, nah, sakit luka di tangan, luka di kaki, ya, enggak ada pengaruhnya ketika puasa, atau flu, ya, atau yang semisalnya yang tidak berpengaruh ketika dia berpuasa, maka seperti ini, na'am, dia tidak boleh berbuka di siang Ramadan. Karena sakit yang diperbolehkan untuk berbuka di siang Ramadan adalah sakit yang apabila dia berpuasa maka akan ada rasa masyakoh, rasa berat. Amal maridul ladzi la yurja bur'uh, tadi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, demam atau yang semisalnya. Sedangkan wal maradul ladzi taib amal marid alladzi la yurja bur'uh, adapun orang yang sakit yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sudah ada vonis dari dokter ini penyakit sulit sembuh, ya, dan na'am jarang yang bisa sembuh, ya, sehingga divonis penyakit yang na'am sulit sembuh. Orang yang sakitnya sakit seperti ini, awil ajiz anisiyam ajzan mustamirron, atau orang yang lemah tidak mampu berpuasa dan rasa lemahnya ini mustamir terus menerus, kal kabir, seperti orang yang sudah lanjut usia, ini lemahnya terus menerus, lemah tidak mampu berpuasa. Dua orang ini, yang sakit tadi, yang penyakitnya tidak naam diharapkan kesembuhannya atau sulit untuk sembuh, ya, dan orang yang sudah lanjut usia, yang lemah, tidak mampu berpuasa, ya, fa'innahu yuftir, maka orang ini berbuka di siang Ramadan. Walayajibu alaihil qadha, dan tidak wajib untuk membayar qadha. Wa inna matalzamuhu fidyah, hanya saja dia wajib membayar fidyah. Bi an yut'im an kulli yawmin miskinan, yaitu dia memberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ini fidyah. Lian Allah Azza wa Jalla ja'ala al-it'ama mu'adinan lisiyam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan it'am, memberikan makan ini sebanding dengan puasa. Hina kana takhyir bainahuma fi awwali ma furidus siyam. Yaitu ketika di awal puasa, di awal wajibnya puasa, ya, di sana masih ada takhyir. Di awal diwajibkannya puasa, di sana masih ada takhyir. Boleh memilih awal puasa, ya, awal diwajibkannya puasa dulu boleh memilih. Baik orang yang mampu puasa atau tidak, ya, boleh memilih. Walaupun dia mampu puasa, boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Ini awal diwajibkannya puasa. Boleh memilih, boleh bayar fidyah, boleh puasa, walaupun dia mampu puasa. Berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang yang mampu berpuasa, ya, maka dia bayar fidyah. Mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa, maka wajib bayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang mau bertatawu, mau dia berpuasa, ya, itu lebih baik baginya. Atau barang siapa yang dia mau berbuat kebaikan dengan melebihkan makanan diberikan kepada orang miskin atau memberikan lebih dari seorang miskin, ini lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Perhatikan, wa antasumu khairul lakum, dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Artinya dulu awal diwajibkannya puasa, boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Tetapi ketika turun ayat, faman syahida minkumus syahr falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan mukim di negerinya, di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia puasa. Dengan turunnya ayat ini, maka tidak ada lagi pilihan. Nah, harus berpuasa dan wajib berpuasa. Nah, wajib berpuasa jika ada kemampuan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan it'am, memberi makan itu sebanding dengan puasa, ketika awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, maka demikian pula orang yang sakit, yang sulit sembuh, atau orang yang lemah, lanjut usia tidak mampu berpuasa, maka sebagai ganti dari puasanya, karena dia berbuka tidak mampu berpuasa, maka sebagai ganti puasanya dia wajib membayar fidyah. Dia wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Kalau di bulan tersebut 30 hari, maka dia wajib selama 30 hari memberi makan orang miskin. Yaqulul Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma syekhul kabir, adapun orang yang lanjut usia, idza lam yutqi siyam, apabila dia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama Anasun ba'da ma kabura 'aman aw 'amain an kulli yawmin miskinan. Maka Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah membayar fidyah setelah beliau lanjut usia, nah, setahun atau dua tahun. Setahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal dunia. An kulli yawmin miskinan. Apa fidyahnya? Setiap hari memberi makan kepada seorang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi syekhil kabir wal mar'atil kabirah, tentang kakek yang lanjut usia dan nenek yang lanjut usia, la yastati'ani an yasuma, yang keduanya tidak mampu berpuasa, fal yut'ima makana kulli yawmin miskinan, maka hendaknya keduanya memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Nah, ini dalil bagi orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit yang sulit sembuh sakitnya, yang telah divonis untuk tidak sembuh oleh dokter atau yang lainnya, berdasarkan penelitian medis, maka mereka wajib bayar fidyah. Boleh berbuka di siang Ramadan dan wajib membayar fidyah. Fayut'imul ajizu anisyami ajzan la yurjab zawaluhu bimaradin kana au kibar an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin au tamrin au aruz au nahwiha min kutil balad. Maka orang yang lemah, yang tidak mampu berpuasa, yang lemahnya itu terus menerus sulit sembuh, baik lemahnya karena sakit atau karena lanjut usia, maka wajib untuk memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Seberapa? Nisfa sa', setengah sa'. Setengah sa' dari gandum, atau setengah sa' tamar, kurma kering, atau setengah sa' beras. Au nahwiha atau yang semisalnya min kutil balad dari makanan pokok suatu negeri. Jadi dibayar fidyah nisfa sha'. Membayar fidyah nisfa sha' setengah sha'. Satu sha' berapa mud? 4 mud, berarti 2 kali raupan. Ya. 2 kali raupan. Wa miqdar sha' dan ukuran satu sha' itu kiloan wa rubu' takriban, kira-kira 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat. Fa yakunul it'am an kulli yawm, maka fidyah setiap harinya kilo jirom wa mi'a wa khamsata wa ishrina jiroman. Takriban, maka fidyah setiap harinya setengahnya dari 2 kilo seperempat berapa? 1 kilo seperlapan. 1 kilo koma 125 gram. 1 kilo seperdelapan gram. Kira-kira. Nah, hadza ala qaul, ini menurut suatu pendapat. Ada juga yang berpendapat laisa fihi haddan mahdud. Ada yang berpendapat tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. Nah, yang penting ya, makanan tersebut bisa mengenyangkan si miskin. Ya. Nah, kalau uruf kita, kebiasaan kita kenyang itu dengan satu piring, ya satu piring ya, serta lauknya. Nah, sesuai dengan uruf kita ya. Yang penting si miskin tersebut kenyang dengan makanan tersebut. Sebagaimana datang dari Anas, Anas bin Malik, beliau ketika lemah dan tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau bayar fidyah. Apa fidyah yang beliau kasih? Beliau memberi khubz, ya. Khubz atau roti, dan juga al-lahm dan dagingnya. Nah, di sini tidak disebutkan setengah sho' atau yang semisalnya dengan ukuran tersebut, tidak. Tapi beliau memberikan khubz, roti dengan daging. Nah, riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Adapun tadi yang nisfa sha', yang setengah sha', maka mereka mengkiaskan kepada apa? Mengkiaskan kepada fidyah. Fidyatul adza dalam melakukan ibadah haji. Fidyatul adza dalam melakukan ibadah haji. Nah, orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, ya, tapi karena uzur sehingga dia harus melakukan perkara-perkara tersebut, ya. Maka dia apa? Membayar fidyah. Nah, dalam hadis disebutkan bahwasanya fidyah orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji karena udzur, ya, dia memberi makan 6 orang miskin. Dan setiap orang miskin itu setengah sha'. Setiap orang miskin setengah sha'. Ini ada dalam hadis. Sehingga sebagian para ulama mengkiaskan fidyah ini dengan fidyah al-adza dalam melakukan ibadah haji. Adapun para ulama yang lain berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi, ya, mereka tidak menetapkan batasan tertentu. Yang penting orang yang diberi atau si miskin yang diberi makanan, dia kenyang dengan makanan tersebut. Apakah memberi makanan harus yang mentah atau harus yang matang? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ya, boleh mentahnya, boleh matangnya. Nah, boleh mentahnya, boleh juga matangnya setelah dimasak. Dan yang paling afdal, hendaknya orang yang mau bayar fidyah memperhatikan kondisi si miskin yang akan diberi. Kalau si miskin yang akan diberi ya, si fakir yang akan diberi ini, dia enggak perlu, rumah aja enggak ada, ya, apalagi alat masak, ya, maka beri yang jahis, yang matang. Nah, supaya enggak pusing lagi nyari-nyari tempat masak, ya, kasih yang matang. Sedangkan bila dia memiliki alat untuk itu atau mudah untuk memasak dan seterusnya, ya, dan mungkin yang membayar fidyah ini tidak ada waktu untuk memasak atau karena alasan yang lainnya, boleh untuk membayar fidyah dalam bentuk mentahnya. Nah, kedua-duanya diperbolehkan, dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian apakah orang miskin yang dikasih ini harus berbeda-beda? Misalkan di kampung tersebut orang miskinnya 30 orang. Apakah harus beda-beda? Hari ini si A, hari ini si B, hari ini C dan seterusnya. Ataukah boleh satu orang miskin ini terus yang dikasih? Baik. Az-zahir, az-zahir boleh. Boleh, walaupun hanya satu orang miskin tersebut yang diberi, akan tetapi di hari yang berbeda. Nah, misalkan dia yang paling fakir, maka dia terus yang diberi setiap harinya. Boleh. Nah, dan juga boleh, juga boleh memberi 30 orang miskin, sekaligus dalam sehari. Dalam sehari langsung 30 orang selesai fidyahnya. Yang demikian pula diperbolehkan. Apakah boleh bayar fidyah dengan uang? La yajuz, tidak diperbolehkan. Membayar fidyah dengan nominal uang. Kenapa? Karena dalam hadis lafadznya lafadz ta'am. Lafadz yang terdapat dalam nas atau dalil itu adalah makanan. Memberi makan seorang miskin. Sehingga tidak boleh dengan nominal uang atau yang semisalnya, seperti membayar zakat fitrah. Tidak boleh dengan nominal uang, harus dengan makanan. Karena hadis atau dalil tentang zakat fitrah adalah dengan makanan. Zaman dulu ada emas, ada perak, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membayar zakat fitrah dengan perak, emas, dirham atau dinar, tidak, tetapi dengan makanan. Maka demikian pula untuk bayar fidyah harus dengan makanan, tidak boleh dengan uang. Taib, hadza ini bagi orang yang sakit atau orang yang lanjut usia. Wa in shomal marid shahasyamuhu wa ajah. Kemudian kalau seandainya orang yang sakit dia memaksakan diri puasa, walaupun harus menahan sakit, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.